Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwanabuddin a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-56 sampai 57. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. Katakanlah, panggillah para orang yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah. Fala yamlikuna kasfad durri anhum wala tahwila. Maka mereka tidak mampu menghilangkan kemadaratan dari kalian dan tidak pula mampu merubahnya. Ulaika alladhina yad'una. Mereka itu yang meminta kepada selain Allah. Atau orang-orang yang mereka menyeru yabtaghuna ila rabbihim al-wasilah. Mereka mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab mana di antara mereka yang lebih dekat. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka mengharap rahmatnya dan khawatir terhadap adabnya. Inna adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya adab Rabbmu perlu diwaspadai. Qala Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di Ta'ala fi tafsirih. Yaqulu Ta'ala kullil musyrikina billah alladhina takhudu min dunihi andada ya'budunahum kama ya'budunallah wa yad'unahum kama yad'unahu mulziman lahum bitashihi ma za'amuhu wa taqaduhu in kanu sadiqin ud'u alladhina za'amtum alihatan min dunillah fanduru hal yanfa'unakum aw yadfa'una ankum durra fa innahum la yamlikuna kasfad durri ankum min maradin aw fakrin aw syiddatin wa nahwi dhalik fala yadfa'unahu bilkulliyah wala yamlikuna aydan tahwilahu min sahsin ila akhar wa min siddatin ila ma dunaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah kepada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang mereka ibadai seperti mereka beribadah kepada Allah. Mereka meminta kepada tandingan itu seperti minta kepada Allah. Dalam ayat ini Allah menegaskan agar mereka membenarkan atau mengoreksi apa yang mereka sangka dan mereka yakini jika mereka benar. Panggillah orang-orang yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah. Lihatlah apakah mereka bisa memberi manfaat untuk kalian atau bisa menolak madarat dari kalian. Sungguh mereka itu tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan kemadharatan dari kalian, baik berupa penyakit atau kefakiran atau kesulitan dan yang semisal itu. Mereka tidak mampu menolaknya dari kalian secara keseluruhan. Mereka juga tidak mampu merubah dari seseorang untuk dipindah ke orang lain. Juga tidak mampu merubah kesulitan menjadi yang lebih ringan darinya. Fa'idha kanu bihadis sifati fali ayu syai'in tada'unahu min tunin. Aida kanu biha disifah fali ayi syai'in tad'unahu min dunillah fa innahum la kamala lahum wala fi'ala nafiah fattikhaduhum naqsun fi dini wal akli wa syafahun fi ra'yi wa min al ajab an syafaha inda liyadi wal mumarasati wa talaqihi alil aba'i dhallina bil qabul yarahu sahibuhu wa ra'yu as-sadid wal aql mufid. Jika kondisi yang kalian minta seperti ini sifat-sifatnya, lalu mengapa kalian masih meminta kepada mereka selain Allah? Sungguh mereka itu tidak memiliki kesempurnaan, tidak mampu berbuat yang bermanfaat. Maka menjadikan mereka sebagai sesembahan selain Allah menunjukkan kekurangan dalam pemahaman agama dan akal, serta sangat bodoh dalam berpendapat. Dan yang lebih mengherankan, kebodohan ketika dilakukan secara terus menerus dan diambil dari nenek moyang yang sesat dengan penuh penerimaan dan dianggap oleh orang yang memilikinya sebagai pendapat yang benar dan kecerdasan yang bermanfaat. Wa yara ikhlasat dini lillahi al-wahid al-ahad al-kamil al-mun'im bi jami'in ni'amiz zahirati wal batinah wastafahu wal amru al-muta'ajjab minhu kama qala al-musyrikun aj'al al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Bahkan termasuk kebodohan yang mengherankan, dia melihat ikhlas dalam menjalankan agama hanya untuk Allah yang satu, yang tunggal, yang sempurna, yang mampu memberi seluruh kenikmatan zahir dan batin, dianggap sebagai kebodohan dan dianggap sebagai perkara yang mengherankan. Seperti perkataan orang musyrik, apakah dia ingin menjadikan banyak sesembahan hanya satu sesembahan saja? Sungguh ini adalah pendapat yang sangat mengherankan. Summa akhbaru aidan anna alladhina ya'budunahu min dunillah fi sughli syaghrin anhum bi ihtimamin bil iftiqar ila Allah wa ibtigha'il wasila ilayhi faqala ulaika alladhina yad'una min al-anbiya'i was-salihin wal mala'ikah yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab ay tanafasuna fil qurbi min rabbihim wa yubaddiluna ma yaqtiruna alayna al-amali salihatil muqarribah ila Allah ta'ala wa ila rahmatih wa yakhafuna adabahu fastanibuna kullama yusiru ila al-adab inna adaba rabbika kana mahdura. Ai walladhi yambaghi shiddatul hadar minhu wa tawaqqi min asbabih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menghabarkan dalam ayat ini bahwa yang mereka sembah selain Allah sebetulnya sedang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Mereka fokus memperhatikan keadaan diri mereka. Mereka sangat butuh kepada Allah. mereka berharap adanya wasilah yang mendekatkan diri kepada Allah. Mereka orang-orang yang mereka sembah dari nabi, dari kalangan orang soleh, dari kalangan malaikat, semuanya mencari wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mana yang terdekat? Yakni mereka berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Rabb mereka, mengerahkan segala kemampuan yang mereka miliki berupa amal soleh yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala dan kepada rahmatnya. Mereka juga takut dengan azab Allah. Mereka menjauhi segala perkara yang bisa menyampaikan kepada azab Allah. Sungguh azab Rabbmu harus diwaspadai. Yakni termasuk perkara yang harus sangat diwaspadai dan dijaga. Jangan sampai sebab-sebabnya dilakukan. Wahadil umur as-salasah. Al-khawf wal-raja'u wal-mahabbah. Allati wasafallahu biha ha'ula'il muqarribin. Indahu. Yal aslu al-walmadah fi kulli khair. Faman tamat lahu umuruhu. Wa idha khalal qalbu minha, tarahalat anhu al-khairat, wa ahatat bihi syurur. Tiga perkara ini, yang pertama, rasa takut dengan adab Allah. Yang kedua, berharap dengan rahmat Allah. Dan yang ketiga adalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan sifat yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dekat di sisinya. Dan itu merupakan pokok segala kebaikan. Para siapa yang bisa sempurna dalam melaksanakan tiga perkara itu, maka seluruh urusannya sempurna. Dan jika ada dari perkara itu yang kosong dari hati seseorang, maka akan lepaslah darinya kebaikan-kebaikan dan akan diliputi oleh kejelekan-kejelekan. Wa alamatul mahabbah ma dzakarahu Allah ayajtahidal 'abdu fi kulli 'amalin yuqarribuhu ila Allah wa yunafisu fi qurbihi bi ihlasil 'amali kulliha lillah wa nushi fiha wa iqaiha ala akmal wujuh al maqdur 'alaiha. Faman za'ama annahu yuhibbullaha bighairi dzalika fahuwa kadzibun. Tanda orang itu mencintai apa yang Allah sebutkan ialah dia bersungguh-sungguh melakukan amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia berusaha berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikhlaskan amal seluruhnya untuk Allah, menasihati karena Allah, dan menjalankan amalan itu dengan bentuk yang paling sempurna yang ditentukan atas amalan tadi. Maka para siapa yang menganggap dia mencintai Allah tapi tidak melakukan hal tersebut, maka dia itu pendusta. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ikhwan fillah a'azzakumullah, setelah kita membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-56 sampai 57, dan juga membaca tafsir yang disampaikan oleh Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, maka kita bisa mengambil beberapa faidah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula, Minas safahi. Minas safahi. Al-ibadatu li ghairillahi ma la yanfa'u wa la yadurru. Termasuk bentuk kebodohan. Ialah peribadah kepada selain Allah. Sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Wa min asfahis safahi. Wa min asfahis safahi. Ayyara ikhlasad dini lillahil wahidil ahad al-kamilil mun'im bijami'in ni'amid zahirati wal batinah wassafah wal amr muta'ajjab minhu wa min asfahis safi wa min asfahis safahi ayyara ikhlasad dini lillahi al-wahidi al-ahadi al-kamili al-mun'imi bijami'in ni'ami al-zahirati wal-batinati wassafahu wal-amrul muta'ajjabu minhu. Dan yang lebih bodoh lagi ialah seorang yang berpendapat bahwa mengikhlaskan agama hanya untuk Allah saja yang maha sempurna, yang maha memberi nikmat dengan segala nikmatnya zahir dan batin sebagai bentuk kebodohan dan perkara yang mengherankan. Nah, jadi kalau beribadah kepada selain Allah, padahal yang diibadahi itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, itu sudah dianggap sebagai kebodohan. Ada yang lebih bodoh lagi, yakni yang mengatakan bahwa beribadah hanya kepada Allah saja yang layak untuk disembah karena maha sempurna yang memberi segala nikmat zahir dan batin dianggap sebagai kebodohan dan perkara yang aneh atau yang mengherankan, ya. Nah, jadi perbuatan syirik itu kebodohan. Yang lebih bodoh lagi menganggap tauhid itu kebodohan. Nah, ya, dan sesuatu yang aneh. Taib. Barakallahu fikum. Al-fa'idatu as-saniyah. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi Ulaikal ladina yad'un, qauluhu azza wa jalla, ulaikal ladina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Al-ayah fiha thalathatu aqawil. Qauluhu azza wa jalla, ulaikal ladina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Al-ayah fiha thalathatu aqawil. Berkata Al-Mawardi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya mengenai firman Allah azza wa jal, mereka yang disembah sebetulnya mengharap adanya wasilah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih dekat? Sampai seterusnya ayat. Dalam masalah ini ada tiga pendapat. Ahaduha, annaha nazalat fi nafarin minal jinni. Kana ya'buduhum qawmun minal insi. Annaha nazalat fi nafarin minal jinni. Kana ya'buduhum qawmun minal insi. Fa'aslamal jinnu ibtigha'al wasilah inda rabbihim. Wa baqiyal insu ala kufrihim. Qalahu Abdullah ibn Mas'ud. Pendapat yang pertama, ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok bangsa jin yang disembah oleh sekelompok manusia. Kemudian bangsa jin yang disembah tadi masuk Islam karena mengharap wasilah yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sedangkan manusia yang menyembahnya masih tetap kafir. Ini pendapat Abdullah ibn Mas'ud. Jadi mereka itu menyembah sesuatu yang disembah tadi itu beribadah kepada Allah, ya. Yakni bangsa jin yang asalnya kafir disembah oleh manusia yang kafir. Bangsa jin yang masuk Islam, manusia yang menyembahnya masih kafir dan terus menyembah bangsa jin tadi. Nah, harusnya kan yang manusia tadi ikut apa ini? Masuk Islam juga, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa yang disembah selain Allah itu sibuk dengan urusannya sendiri. Tidak mau tahu dengan yang menyembahnya. Karena tidak merasa memerintahkan manusia untuk menyembahnya. Nah, taib. Ini pendapat Abdullah ibn Mas'ud. Asani, annahumul malaikatu kanat ta'buduhum qabail minal arab. Wahada marwiyun an ibni Mas'udin aiban. Wahada marwiyun an ibni Mas'udin aiban. Yang dimaksud dengan mereka yang disembah selain Allah ini adalah para malaikat yang disembah oleh sebagian kabilah Arab. Ini adalah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud juga. Jadi mereka itu menyembah malaikat selain Allah, padahal malaikat itu menyembah Allah. Ya. Nah, harusnya mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi mereka enggak mau, ya. Ini kebodohan yang sangat bodoh. Asalis hum wa Isa wa ummuhu qalahu Ibnu Abbasin wa Mujahid. Hum wa Isa wa ummuhu qalahu Ibnu Abbasin wa Mujahid. Nah, yang dimaksud dengan yang disembah selain Allah di sini ialah mereka semua, yakni bangsa jin yang masuk Islam, para malaikat, kemudian Nabi Isa dan ibunya. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Mujahid. Nah, jadi mereka itu menyembah bangsa jin yang masuk Islam, menyembah malaikat, menyembah Nabi Isa, menyembah ibunya. Padahal yang disembah itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha untuk bagaimana bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi anehnya yang menyembah mereka ini enggak mau ngikuti jejaknya, ya. Nah. Barakallahu'alaikum. Pendapat yang ketiga ini mewakili dua pendapat sebelumnya. Nah, barakallahu'alaikum. Al-Faidatu Al-Thalithah. Yajib di kulli muslim ayyakuna lahu al-umur as-salasah al-khawfu war-raja'u wal-mahabbah. وهذه الأمور هي الأصل والمادة في كل خير Nah, wajib bagi setiap muslim untuk memiliki tiga perkara. Yang pertama al-khauf, yakni takut dengan adab Allah. Yang kedua ar-raja, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga al-mahabbah, mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya. Tiga perkara ini merupakan pokok setiap kebaikan. Nah, Qala Sahl bin Abdullah. Qala Sahl bin Abdullah. Ar-raja'u wal khauf mizanani 'alal insan. Ar-raja'u wal khauf mizanani 'alal insan. Fa idastawaya istaqamat ahwaluhu wa in rajaha ahaduhuma batolal akhor wa in rajaha ahaduhuma batolal akhor. Dakarahu al-Mawardi fi tafsirih. Berkata Sahl ibnu Abdullah, ar-raja, yakni mengharap rahmat Allah, dan al-khauf, yakni takut dengan adab Allah, adalah dua timbangan untuk mengukur keadaan manusia. Jika dua perkara tadi seimbang, maka manusia akan istiqomah keadaannya. Tapi kalau salah satunya tidak sama, maka yang lain akan apa ini? Gugur. Nah, kalau ada yang lebih salah satunya, maka yang lain akan batal atau gugur. Artinya kalau rojaknya berlebihan, maka dia tidak istiqomah, meremehkan. Kalau khaufnya berlebihan, maka juga tidak istiqomah keadaannya. Dia pesimis dan tidak bergairah ibadahnya. Nah, maka harus apa ini? Seimbang. Baru bisa apa ini? Istiqomah. Ini disebutkan oleh Al-Mawardi dalam tafsirnya. Nah, jadi ikhwan wa dina asakumullah, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita harus punya prinsip al-khauf, war-raja, wal-mahabbah. Jika tiga-tiganya ini kita jalankan dengan baik, maka segala urusan kita akan istiqomah, akan lurus. Tapi kalau salah satunya ditinggalkan atau ada kecondongan untuk lebih mengutamakan yang lain daripada yang lainnya, maka kondisinya akan goncang, akan terjadi penyimpangan. Wal-iyadu billah. Taib. Al-fa'idah itu? Arabiah. Fa'idah yang keempat. Mas'ru'iyatu tawassul. Mas'ru'iyatu tawassul. Al-Muqarrib. Ilallahi ta'ala wa ila rahmatihi. Bil a'mali shalihah. Wad du'a. Min ar-rajul as-salih. Naam. Disyariatkan untuk bertawassul yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan kepada rahmatnya. Bentuk tawassulnya ialah dengan amal-amal sholih dan juga dengan doa dari seorang yang sholih. Jika kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada rahmatnya, yakni memperbanyak amal sholih dan juga dengan minta doa kepada orang sholih, agar kita menjadi hamba yang saleh. Barakallahu. Wadzalika qauluhu ta'ala ulaikal ladina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Naam. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi kita enggak berusaha melakukan tawassul, yakni beramal soleh atau yang semisalnya, maka disebut dengan kadzib. Nah, faman za'ama annahu yuhibbullaha bighairi dzalik fahuwa kadib. Dia menyangka cinta Allah, dekat dengan Allah, tapi tidak melakukan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh atau yang lainnya, fahuwa kadib. Maka dia berdusta. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang memiliki tiga perkara, al-khauf war-raja wal-mahabbah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita istiqomahan sampai akhir hayat kita. Amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.